Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Insyaallah kita melebet pembahasan anwa'u syu'abil iman, macam-macam cabang-cabang yakni keimanan. Bapak sekalian, berkaitan dengan masalah iman, yang pertama para ulama mendefinisikan iman dengan ungkapan al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawari yazidu wa yanqus. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amaliah dengan anggota badan. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Inilah definisi iman sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini para ulama yang mewarisi keyakinan ini dari Rasul SAW, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sampai pada para imam-imam sunnah sampai pada zaman kita sekarang ini. Kenapa definisi ini perlu kita pahami, bapak sekalian? Sebagaimana ajaran-ajaran Islam yang lainnya, selalu ada penyimpangan. Demikian pula dalam masalah iman, sebagian kelompok kaum muslimin ketika bicara tentang iman, iman itu sekedar i'tiqad dalam hati, keyakinan dalam hati. Sehingga orang yang mereka sudah punya keyakinan, maka cukup dia sudah punya iman. Seandainya iman itu hanya cukup dengan keyakinan, bapak sekalian, iblis yakin Allah ada dan Allah yang menciptakan. Fir'aun yakin tentang Allah Subhanahu wa taala walaupun zahirnya mendustakan. Dan orang-orang Arab Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya yakin tentang Allah taala. Seandainya iman itu cukup dengan keyakinan, iblis mukmin, Fir'aun, Abu Jahal mukmin, tetapi mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Artinya iman tidak hanya cukup dengan keyakinan. Demikian juga, iman tidak hanya cukup dengan ungkapan lisan, tanpa keyakinan di dalam hati. Seandainya iman itu hanya cukup dengan ungkapan lisan, niscaya orang-orang munafik dia adalah mukmin. Karena orang-orang munafik mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi orang-orang munafik Allah katakan innal munafiqina fitarkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Artinya iman tidak cukup hanya sekedar ucapan. Yang orang-orang munafik hatinya kosong dari iman. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya yang tidak ada di dalam hatinya. Artinya hatinya kosong dari iman. Demikian juga iman menuntut bukti, pembuktian dengan amal anggota badan. Sehingga gabungan antara keyakinan, ucapan lisan, dia buktikan dalam amaliah anggota badan. Hatinya meyakini Allah satu-satunya sang pencipta dan zat yang layak untuk satu-satunya zat yang berhak disembah. Lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan perbuatannya menunjukkan bukti dia menyembah Allah dan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian dilengkapi dengan yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Sehingga ada orang yang imannya itu tinggi sampai ibaratnya langit ketujuh, dan ada orang yang imannya turun sampai dasar bumi yang paling bawah. Ada orang imannya sangat tinggi, ada orang imannya sangat rendah, sampai boleh jadi sudah kejebol akarnya. Sehingga tingkatan orang beriman bertingkat-tingkat. Dan ini juga perlu ditekankan buat sekalian, karena ada di sebagian kaum muslimin iman itu utuh, satu kesatuan utuh, sehingga iman dan amal itu satu kesatuan utuh. Rusak amalnya sama dengan rusak imannya, rusak imannya sama dengan kafir. Maka ada di kalangan muslimin mereka ketika menilai ada orang Islam yang matinya dalam keadaan melakukan dosa besar, dia matinya kafir, dia kekal di dalam neraka. Karena dengan perbuatan dosa besarnya berarti rusak imannya, rusak imannya berarti kafir. Itulah sebagian orang yang mereka beradilan takfiri orang-orang yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sebaliknya, ada orang yang mereka muslimin yang mengatakan iman dan amal gak berkaitan sama sekali, sehingga iman tidak terpengaruh dengan amal, sehingga imannya nabi sama dengan imannya koruptor, kemudian pelacur, dan orang yang rusak-rusakan amalnya. Kenapa? Iman tidak berkaitan dengan amal. Maka ahlu sunnah menegaskan iman itu iktiqad dengan hati. Hatinya betul-betul nancep di dalamnya itu keyakinan-keyakinan yang benar. Lisannya mengucapkan sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang di hati. Hatinya yakin seyakin-yakinnya hanya Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang lainnya selain Allah semuanya sembah yang batil tanpa ada keraguan. Kemudian i'tiqad ini terucap dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terucap. Lalu dibuktikan dengan amal nyata. Kalau dia adalah orang yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah dan berlepas total dari segala yang disembah selain Allah Ta'ala. Dan kemudian dia bagaimana senantiasa mengontrol imannya agar bisa bertambah terus, seandainya sempat turun, bagaimana bisa kembali naik lagi. Dan begitulah Nabi dan para sahabat dan para imam berbicara tentang masalah iman. Ini catatan yang pertama. Kemudian Bapak sekalian, tentang iman ditamsilkan kayak pohon. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukula kullahinin bi'ni rabbiha. Tidakkah kalian, tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah SWT membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Ini kalimat iman. Seperti pohon yang sempurna, akarnya kuat, batang percabangnya menjulang tinggi, buah-buahnya setiap saat keluar dengan izin Allah Ta'ala. Ini adalah tamsil tentang pohon iman. Iman itu ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian buah. Iman itu ada bagian yang menentukan ini hidup matinya pohon, itu akar. Bagian akar inilah yang masuk dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kemudian amal-amal itu adalah batang percabangan, dan buahnya adalah kebahagiaan dan akhlakul karimah. Bapak sekalian, demikian pula yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang sekarang kita lihat, kita pelajari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi katakan iman itu 60 sekian cabang. Iman itu ada 60 sekian cabang. Yang paling utamanya la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan rasa malu itu adalah cabang dari iman. Dilihat dari sisi definisi iman tadi, Bapak sekalian, iman itu i'tiqad dalam hati. Itu menempati pokok yang paling mendasar, yaitu amal-amal yang ada dalam hati manusia. Keyakinan-keyakinan, i'tiqad. I'tiqad tentang kalimat la ilaha illallah itu i'tiqad yang paling utama. Dan i'tiqad tentang pokok-pokok iman yang lainnya. Kemudian ada cabang amalan bahirnya, imatatul adha ni tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu merupakan bagian cabang dari iman. Kemudian ada dalam bentuk ucapan lisannya, sehingga i'tiqad ucapan lisan, kemudian amalan jawari. Dan iman semakin bertambah, semakin sempurna, seperti pohon yang semakin komplit. Akarnya bagus, batang percabangannya menjulang, lalu daun-daunnya, ranting-rantingnya, buah-buahnya rindang dan keluar buahnya. Ini adalah iman yang semakin sempurna. Terkadang ada pohon itu sempal rantingnya, tidak berbuah, bahkan ceklek batangnya. Itu diantaranya berkurangnya cabang-cabang iman. Selama akarnya belum terjebol, maka dia masih memiliki akar keimanan. Itu dari sisi definisi yang tadi, dengan penjelasan hadis ini. Dari sisi yang lainnya, mas kalian, bahwa iman itu sangat berkaitan dengan rasa aman. Rasa aman. Iman, kemudian amanah, aman. Itu adalah semuanya berkaitan dengan iman. Orang mukmin dia adalah amanah. Dan orang yang beriman akan membuahkan keamanan. Sehingga besarnya amanah ini, bahkan diantaranya digambarkan atau dijelaskan bahwa nanti ketika kita meniti sirat, Allah Subhanahu wa taala meletakkan rahim dan amanah di samping kanan kiri sirat, yang akan menggugat orang yang di dunia pernah memutuskan silaturahim atau menyanyikan amanah. Ini menunjukkan tentang pentingnya amanah. Dan iman itu melahirkan rasa aman. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa aman? Lawang dia itu bersandarnya kepada Allah yang maha merantasi segalanya, mencukupi segalanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segalanya. Bagaimana dia tidak merasa aman? Allah yang akan mencukupi di segala macam mara bahaya. Allah yang akan mencukupi segala kekurangan yang dia khawatirkan. Apalagi yang akan dia risaukan? Apa yang akan dia gelisahkan? Sehingga semakin orang memahami Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dia benar-benar semakin hatinya merasakan rasa aman yang semakin sempurna. Maka tidak ada manusia yang lebih merasa aman, hatinya merasa tentram dan tenang, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang telah menempati iman yang paling tinggi, paling sempurna, paling faham tentang Allah Ta'ala. Dan iman melahirkan rasa aman di tengah-tengah kehidupan manusia. Kenapa orang itu sering tidak merasa aman, sehingga hatinya tidak merasa tenang dan nyaman? Karena sudah tidak amanah, atau amanah banyak tersia-siakan dalam kehidupan. Kalau bos itu punya pegawai yang amanah, kira-kira bosnya merasa nyaman gak? Aman gak? Sangat merasa nyaman dan aman. Pegawai saya amanah semuanya. Tidak perlu pasang CCTV, tidak perlu pasang pengawas, hanya sekedar untuk mengawasi keteledoran-keteledoran mereka. Yang penting mereka sudah difahamkan, diterangkan job-jobnya, pekerjaan-pekerjaannya, udah tahu. Tinggal ini monitor jalannya aja. Aman. Kenapa banyak para bos merasa gundah, gelisah, gusar? Karena khawatir, jangan-jangan kasir saya tukang maling. Jangan-jangan sopir saya tukang maling. Malingi oli, malingi solar, malingi bensin, malingi segala macam. Sehingga akhirnya gusar. Ada rasa resah. Karena gak amanah. Suami yang memiliki istri yang amanah, begitu dia keluar kerja, istri di rumah, maka suami tenang, istrinya amanah. Demikian pula, istri melepas suami kerja, keluar rumah, istrinya tenang, karena suaminya amanah. Sehingga iman melahirkan sikap amanah, yang nanti saya mengatakan, la imana liman la amanat Allah. Tidak ada iman bagi orang mereka tidak amanah. Artinya semakin sempurna imannya, semakin sempurna rasa amanahnya. Termasuk tindakan seorang mukmin adalah orang-orang yang mereka tidak mengendaki adanya gangguan-gangguan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sampai seandainya ada duri yang melintang di jalan, sebagai satu contoh saja, akan dia singkirkan, jangan sampai duri ini mengenai kulitnya, menusuk kulitnya seorang muslim atau manusia secara umum, sehingga menjadikan orang gelisah, resah, dia singkirkan. Kalau ada duri saja disingkirkan, ikhwan, kira-kira terbayang enggak seorang mukmin kemudian sembarangan pasang bom di mana-mana? Hah? Kalau duri saja yang akan mengancam seseorang tertusuk, menyakitkan, biar orang nyaman jalannya, itu disingkirkan kalau di jalan, bagaimana dia akan terbayang untuk melakukan teror-teror di tengah masyarakat, membuat gusar, gelisah? Ini akan sangat jauh dari kehidupan orang-orang mukmin. Dan munculnya sikap-sikap ekstrim dalam beragama, sekali lagi, ini karena diantaranya kebodohan terhadap hakikat ajaran Islam. Sehingga menampilkan wajah Islam dengan wajah yang tidak ramah, tidak sebenarnya. Di satu sisi ada orang yang mereka, yaitu ugal-ugalan dalam membawakan Islam, sehingga terjadi pelecehan-pelecehan berat. Istilahnya, Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangkan dan jangan diberat-beratkan. Islam itu sudah gampang, melaksanakan sudah gampang, sudah paling bagus, jangan dirusak dengan sikap-sikap yang tidak benar, baik berlebihan atau melecehkan, mengurang-urangi. Maka Nabi telah menjelaskan dalam hadis ini, di antara hakikat iman yang perlu kita fahami. Kemudian, sekalian berkaitan dengan syu'abul iman. Waqad lahasal hafiz. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Fathhi, dalam kitabnya Fathul Bari, ma aradahu Ibnu Hibban biqalihi yang dibawakan oleh Ibnu Hibban dalam perkataannya, inna hadis syu'ab tatafarra'u min a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Cabang-cabang iman ini ada yang bentuknya adalah amal-amal hati, amal-amal lisan, dan amal-amal badan. Lalu disebutkan satu persatu tentang amal hati, amal lisan, dan amal badan. Fa'amalul qalbi, adapun amalan hati itu adalah al-mu'taqadat wan-niyyah, segala hal yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan dan berbagai macam niat-niat. Ini adalah amalan hati. Waya arba'a asawa waya arba'a asa wa isrun. Dia adalah arba'un wa isrun. Dia adalah 24 cabang. Apa itu 24 cabang? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa yadkhulu fihi, dan masuk dalam iman kepada Allah itu al-iman bidzati wa sifati wa tauhidi. Iman kepada zat, sifat, dan pentauhidan Allah, di mana Allah laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu diantara contoh i'tiqad iman kepada Allah Ta'ala. Wa i'tiqadu hudutsi maduna, dan keyakinan-keyakinan yang di bawah iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, kitab, rasul, takdir yang baik dan yang buruk, iman kepada yaumul akhir. Dan masuk dalam iman pada yaumul akhir itu pertanyaan kubur, nikmat kubur, adab kubur, ba'af, yaitu kebangkitan, wal nusyur, kebangkitan dari kubur, hisab, mizan, timbangan, sirat, jembatan yang akan kita lewati, jannah wan nar. Ini adalah termasuk iman kepada yaumul akhir. Kemudian wahab wa mahabbatullah, cinta kepada Allah, termasuk amalan hati. Wal hub wal bughd fi, cinta dan benci karena Allah. Wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai nabi. Wa i'tiqadu ta'dhimihi, dan berkeyakinan tentang wajibnya mengagungkan nabi. Wa yadkhulu fihi, masuk dalam kecintaan kepada nabi itu as-salatu alaihi, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'u sunnatihi, mengikuti sunnahnya. Ini adalah contoh diantara juga masuk dalam keyakinan amalan hati. Wal ikhlas, demikian pula amalan ikhlas, memurnikan amalan semata-mata kepada Allah, untuk Allah. Wa yadkhulu fihi, masuk dalam pembahasan ikhlas adalah tarku riya wan nifaq, meninggalkan riya, beramal suka pamer. Yang kala itu berlama, kenapa kita sering terjebak dalam riya, suka pamer? Riya sum'ah sama, masuk dalam satu kategori. Intinya pengen mendapatkan perhatian manusia, pujian. Kenapa manusia itu suka terjatuh dalam perbuatan riya? Ada tiga faktor utama. Satu, menikmati pujian. Kedua, takut celaan. Ketiga, menginginkan apa yang di tangan manusia. Ini tiga hal yang menjadi pondasi manusia suka pamer, suka dia mencari perhatian orang lain. orang yang mencari, orang yang menikmati pujian, sehingga dia senang dipuji, gembira dipuji, sehingga dia menikmati lezatnya pujian, akhirnya mencari-cari pujian manusia. Harusnya seorang muslim ketika dia beramal, yang dia cari pertama adalah pujian Allah Ta'ala, tanpa dia pedulikan pujian manusia. Ibaratnya karena dia fokus kepada Allah, dia lupa kepada makhluk, sehingga enggak urusan dengan komentarnya para makhluk. Maka orang yang paling berbahagia beramal, orang yang ikhlas, karena dia tidak akan diribetkan dengan komentar manusia. Manusia mau komentar baik, komentar buruk, enggak urusan. Ini orang paling bisa berbahagia. Tapi kalau yang dicari itu komentar manusia, kalau enggak ada komentar, sedih. Apalagi kalau ada komentar dan buruk, padahal diharapannya mendapatkan komentar-komentar yang bagus, sedih lagi. Satu, menikmati pujian. Kedua, apa ya kawan? Takut celaan. Dia enggak siap dicela orang. Enggak siap dicela orang. Adapun seorang yang betul-betul mereka ikhlas, dia la yakhafuna laumata laim. Dia tidak akan takut dengan celaan orang yang mencela. Yang penting bagaimana Allah tidak mencela dia, sehingga enggak peduli dengan celaan manusia. Yang ketiga apa? Karena suka itu atau menginginkan apa yang di tangan orang lain. Harta, kemudian kekuasaan, atau sesuatu yang diinginkan dari dunia yang di tangan orang lain, sehingga punya target-target yang di tangan orang, akhirnya pengen pamer, kilo saya lu antas dan sebagainya, karena ada yang diinginkan, sehingga dia tonjol-tonjolkan kepada orang tentang apa yang dia lakukan. Maka seorang yang mukhlis, dia hanya berpikir bagaimana mendapatkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk ikhlas adalah meninggalkan riya dan nifaq. Kemudian termasuk amal hati adalah at-taubah, taubat, senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Setiap dia tergelincir, dia kembali kepada Allah Ta'ala, tidak bergelimang terus dalam perbuatan maksiat. Wal khauf, rasa takut yang membuat dia kemudian tertahan dari melakukan semua muharramat. Seandainya kita tidak punya rasa takut, maka akan terjun bebas apapun akan dia lakukan tanpa ada rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Maka ada orang yang mereka ketika berbuat dosa, sekecil apapun kayak goresan luka yang pedih, karena imannya masih hidup dan dia punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang mereka itu ibaratnya luka itu sampai meluwek, tahu meluwek enggak? Sampai meluwek itu enggak terasa pedih apa-apa, karena sudah mati syarat, sudah mati syaratnya, syarat imannya sudah mati juga, sehingga perbuatan dosa sebesar apapun tidak membuat dia itu hatinya ada rasa takut. Enggak ada sedih-sedihnya. Ini karena syarat imannya sudah mati. Waraja, rasa harap, sehingga bagaimana dia menggantungkan harapan hanya kepada Allah Ta'ala, yang tidak akan pernah membuat dia kecewa. Tapi kalau kita menggantungkan harapan itu kepada makhluk, selalu akan kecewa. Ada enggak orang yang suka kecewa, Ikhwan? Ya, hampir setiap orang selalu ungkapannya kecewa saya, kecewa saya, kecewa saya. Karena memang yang diharapkan itu dari makhluk yang dhaif, yang memang fakir, kere, lemah. Mengharapkan pada makhluk yang seperti ini jelas akan banyak kecewanya. Hampir tidak ada yang bekerja sama dengan makhluk kecuali kemudian mereka ada rasa kecewanya, karena dia salah, diantaranya salah harapan, atau karena makhluk-makhluk yang dhaif sehingga tidak bisa memenuhi harapan Anda. Maka kalau mengharapkan itu hanya kepada Allah Ta'ala, maka akan puas dan tidak pernah ada rasa kecewanya. Syukur, mensyukuri nikmat Allah, amalan hati yang rukunnya syukur itu, satu, hatinya berkeyakinan tentang nikmat itu semata-mata datang dari Allah, olesannya mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah, dan nikmat-nikmatnya untuk mentaati Allah, ini rukunnya syukur. Wal wafa, memenuhi janji. Was sabr, ini bersabar. Yang hidup kita ini semuanya total membutuhkan kesabaran. Tanpa ada kesabaran, maka tidak akan kita bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Bahkan as-sabru nisful iman, sabar itu separuh daripada iman. Waridha, benar ridha bil qada wal qadar, ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Wa tawakul, tawakal kepada Allah. Tawakal itu hatinya total pasrah kepada Allah, los, dia sandarkan los. Kemudian setelah dia berusaha, tawakal itu rukunnya dua, akhdul asbab, mengambil sebab. Kemudian setelah itu hatinya tawakalkan kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda berhasil tidak sombong, kalau Anda gagal tidak akan stres, karena sudah Anda tawakalkan kepada Allah Ta'ala. Keputusan apapun inilah yang dipilihkan oleh Allah untuk dia. Dia khusnudon, dia khusnudon kepada Allah Ta'ala, sehingga akan enak hatinya. Demikian pula rahmah, kasih sayang, tawadhu. Tawadhu kepada Allah, selalu tunduk kepada kebenaran, gak sombong, gak angkuh, gak diam dengengek, merasa lebih hebat daripada Allah, sehingga syariatnya ditolak, dikomentari miring. Ini orang-orang yang sombong, lihat mukanya aja sudah blenek. Tahu blenek gak? Lihat mukanya sudah nek. Lihat mukanya orang yang sombong, ini nek. Sehingga pembawaannya pembawaan yang masya Allah, sombong kepada Allah, dan juga sombong pula kepada makhluk. Sombong kepada makhluk gak ada tawadhu'nya. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu. Inna uhiya ilayya an tawadhu'um hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Aku diwahyukan oleh Allah agar tawadhu, sehingga tidak ada yang angkuh satu dengan yang lainnya, dan tidak ada yang zalim, curang satu dengan yang lainnya. Dan masuk dalam tawadhu itu menghormati yang tua, menyayangi yang muda, yang kecil, kemudian meninggalkan sifat sombong, ujub. Apa bedanya ujub dengan sombong, ya kawan? Kalau ujub, menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Saya hebat, saya hebat sehingga saya bisa melakukan ini dan itu. Kagum dengan dirinya, seakan-akan kekuatan-kekuatan itu milik dia semuanya. Lupa kalau itu semuanya dengan pemberian Allah Ta'ala. Kalau sombong itu, kalau sombong itu adalah dia merendahkan orang lain. Ada orang yang disombongi. Kalau ujub, antum dengan ketek-ketek saja bisa ujub. Artinya gak ada orang lain bisa ujub, karena ujub itu kagum dengan diri sendiri. Tapi kalau sombong mesti ada orang lain yang direndahkan. Kemudian juga meninggalkan hasad, kedengkian, Dan dengki ini penyakit yang sangat merusak dan hampir menjalar pada setiap orang. Orang yang dengki gak suka orang mendapatkan nikmat, sehingga angel guyu, los itu angel, melihat nikmat yang Allah berikan pada orang itu sesek dodonya itu, sesek, sehingga pengennya kalau falsafah Jawa itu tiji tibeh, apa? Tiji tibeh, hah? Mati siji mati kabeh, podora itu ewai, sehingga dia gak ingin ada orang lain mendapatkan nikmat, sesek dodonya dia. Dan juga termasuk adalah marah, ini adalah amalan hati. Ini contoh diantara beberapa amalan hati yang cabangnya sangat banyak, sehingga bahkan amal itu lebih luas, lebih banyak dibandingkan dengan amal zahir. Ini dulu yang kita sampaikan sekalian, insyaallah kita lanjutkan masa akan datang biidillah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.